Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Masjid Surau Ageng Al-Fatah yang semoga diberkahi oleh Allah untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian membahas sirah an-nabawiyah. Pada pertemuan yang terakhir sebelum hari raya Idul Fitri, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa di mana Nabi alaihi salatu wasalam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah salat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan juga faedah-faedah, hikmah dan pelajaran yang demikian banyak dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam fase baru dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu baiat Aqabah yang pertama. Ya. Yani baiat Aqabah yang pertama ini, hadirin yang dimuliakan Allah, dimulai dengan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah kepada kabilah-kabilah yang berada di luar kota Makkah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, sejak paman beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Talib, meninggal dunia, maka gangguan demi gangguan yang didapati oleh beliau ini semakin menjadi-jadi. Kan tidak ada lagi orang yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berpikir bagaimana mencari tempat untuk berhijrah, mencari tempat yang aman untuk menjalankan agama Islam dan juga berdakwah kepada manusia. Dan ini sudah beliau coba ketika beliau berdakwah di Taif. Masih ingat kita kisahnya beliau ketika beliau berdakwah di Taif sampai dilempari tubuh beliau sampai berdarah, sampai-sampai datang malaikat menawarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Gimana, Pak? Muncul. Baik. Sampai beliau alaihi salatu wasalam ditawarkan oleh malaikat, ya, apabila engkau menginginkan maka aku akan jatuhkan ya dua gunung ini kepada mereka, tapi Nabi SAW tidak mau. Nah, ini juga beliau kembali mengulang, ya. Pada musim haji tahun ke-11 dari kenabian atau tahun ke-10 kenabian, ya, beliau bertemu dengan orang-orang dari kota Madinah. Dan ingat ketika itu belum bernama Madinah, ya, masih Yathrib namanya, ya. Nah, jadi Madinah itu disebut Madinah sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Yathrib. Makanya Madinatun Nabi, sebenarnya nama lengkapnya Madinatun Nabi. Apa artinya Madinatun Nabi? Kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya bernama Yathrib. Dan sebenarnya Yathrib ini memiliki keterkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki nasab yang masih bersambung kepada orang-orang di Yathrib atau di Madinah. Siapa yang masih ingat, ya, siapanya Nabi yang orang Madinah? Hah? Nenek buyutnya, ya. Nenek buyutnya beliau dari Madinah. Ya, dulu beliau memiliki seorang kakek buyut yang bernama Hashim. Kemudian Hashim ini, ya, pernah singgah ke kota Madinah, kemudian menikah dengan seorang dari kota Madinah atau kota Yathrib itu yang berasal dari Bani Najjar, seorang wanita dari kalangan Bani Najjar. Kemudian lahirlah seorang bayi. Siapa yang ingat nama bayi tersebut? Kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Nah, Abdul Muthalib itu nama panggilannya. Nama aslinya siapa? Syaibah. Kenapa dia disebut Syaibah? Ada yang masih ingat? Hah? Lupa? Ayo, kalau sirah tuh senangnya dengerin aja ya. Kalau ngulang-ngulang agak males ya. Ya nanti ya diulang lagi pas kajian baru dari awal lagi gitu ya. Jadi namanya itu Syaibah. Kenapa disebut Syaibah? Karena dulu ketika lahir rambutnya putih. Jadi ada rambut putihnya, maka dia disebut Syaibah. Syaibah itu artinya orang yang rambutnya putih. Makanya orang yang sudah tua dipanggil di dalam bahasa Arab Syaibah. Ya, orang yang sudah beruban rambutnya, sudah Syaibah. Ya. Nah, kemudian Syaibah ini ditinggal di kota Madinah. Hashim kembali ke kota Makkah, kemudian dia meninggal dunia. Tidak ada orang yang mengetahui bahwa Syaibah ini ada. Ya, bahwa Hashim itu memiliki seorang anak di kota Yathrib. Sampai kemudian adiknya Hashim yang bernama Muthalib datang ke kota Madinah setelah Syaibah berusia 7 atau 8 tahun. Baru tahu dia kalau kakaknya tersebut meninggalkan seorang anak di kota Madinah atau di Yathrib. Nah, kemudian Al-Muthalib coba melobi ibunya Syaibah atau istri dari Hashim agar Hashim ini dibawa serta ke kota Makkah, atau Hashim Syaibah ini dibawa ke kota Makkah. Ibunya enggak mau awalnya, tapi kemudian diberikan izin. Akhirnya Syaibah pun dibawa oleh Al-Muthalib ke kota Makkah. Sampainya di kota Makkah, orang-orang Makkah mengira bahwa Al-Muthalib baru saja membeli seorang budak. Oleh karena itu Syaibah yang dibawa oleh Al-Muthalib dipanggil sebagai Abdul Muthalib. Artinya apa? Budaknya Al-Muthalib. Maka melekatlah nama tersebut pada Syaibah, sehingga dia pun dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib memiliki beberapa orang anak, di antara anaknya bernama Abdullah. Kemudian Abdullah menikah dengan Aminah, lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Alaihi Salatu Wasallam ini sebenarnya memiliki hubungan emosional dengan orang-orang di kota Madinah, karena nenek beliau atau nenek buyut beliau, ibunya Abdul Muthalib, adalah seorang wanita dari kota Yathrib. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasalam ketika musim haji, beliau mendakwahkan Islam kepada 6 orang pemuda. Nah, kita bisa melihat ini ya, banyak orang-orang yang menerima Islam itu dari kalangan pemuda, orang-orang yang masih muda. Ya. Kenapa kira-kira? Karena rata-rata orang yang sudah lanjut usia, mereka sudah merasa mapan. Wah, uripe wis koyo ngene. Apa mau apa lagi yang diubah? Ya sudah, kita mewarisi apa yang sudah berjalan selama puluhan tahun. Berbeda dengan jiwa muda, mereka berusaha mencari sesuatu yang baru. Makanya dakwah kita itu juga harus gencar kepada para pemuda. Kita lihat ya, kalau di media sosial itu para pemuda sekarang mereka banyak yang tertarik dengan yang aneh-aneh ya, seperti pemahaman ateis. Ya, seneng mereka, tampil beda itu seneng. Wah, aku kira percaya karo Tuhan, karo Gusti Allah kira percaya. Ya, adalah Pak, alasannya malas sholat aja ya. Enggak ya, malas sholat ngomongnya ora percaya. Ya, kalau diajak dialog tentang ateisme ya enggak paham. Ya. Ada yang lucu itu, Pak. Ya, ketika dia diminta, "Benar kamu ateis?" "Iya, demi Allah saya ateis," kata dia. "Demi Allah saya ateis." Bahkan Dan Aidit itu ada kisahnya, Pak. Dan Aidit ketika turun dari pesawat, dia apa nginjak lubang begitu, udah, "Ya Allah," kata dia. "Saudara percaya Allah?" "Oh enggak, ini dari kecil saja," kata dia. "Kebiasaan," kata dia. Orang enggak bisa mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. "Demi Allah saya ateis," kata dia. Ya, maka ini pemuda ini perlu menjadi perhatian kita. Nah, orang-orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan penduduk Yathrib ini rata-rata orang-orang yang masih berusia muda. Ya, awal-awal yang mereka dari suku Khazraj. Ya, ada 6 nama yang disebutkan ya, As'ad bin Zurarah, Auf ibn Harith ibn Rifa'ah yang dikenal juga sebagai Ibnu Afra, kemudian Rafi' ibn Malik ibn Ajlan, kemudian Qutbah bin Amir bin Hadidah, kemudian Uqbah bin Amir bin Nabi, dan Jabir bin Abdullah ibn Ri'ab. Ini enam orang yang pertama menerima dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, kemudian enam orang ini kembali ke kota Madinah, ya. Dan Madinah ini perlu kita ketahui, ya. Madinah atau Yathrib ini jaraknya cukup jauh dari kota Makkah. Kalau dikilometerkan 490 km. Ini jarak antara Jogja sampai Jember. Berapa jam itu? Kalau sekarang cepat ya, ada jalan tol. Kalau dulu 12 jam, 6 jam ke Surabaya, 6 jam ke Jember, 12 jam perjalanan naik mobil. Dulu, kalau sekarang lebih cepat mungkin. Nah, dahulu perjalanannya ditempuh dengan 8 hari sampai 10 hari naik unta. Ya, di zaman dulu enggak bisa cepat. 490 km itu ditempuh dalam waktu 8 hari perjalanan naik unta. Luar biasa kan orang zaman dulu ya. Kalau naik haji 8 hari naik unta dari Madinah ke Makkah. Nah, sekarang bisa ditempuh dengan 5 sampai 6 jam. Ya, kalau di Saudi itu tidak ada jalan tol, tapi kelasnya kelas tol. Maksudnya tolnya gratis begitu ya. Karena jalannya besar, bisa melalui beberapa mobil jadi cepat. Dan aspalnya itu ya enggak ada kayak di Jogja salam aspal ground jalan enggak ada ya. Semua aspalnya mulus. Nah, perjalanan bisa antum semua bisa bayangkan ya. Jadi Madinah ini cukup jauh ya. Cukup jauh. Kalau Thaif itu kan dekat ya sekitar 26 km. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa bolak-balik ke Thaif. Tapi kalau ke Madinah jauh sekali. Makanya sebelum berhijrah ini ada beberapa baiat atau berapa janji setia. Jadi betul-betul perlu dipastikan bahwa Yathrib atau Madinah ini benar-benar siap untuk menerima kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Maka keenam orang ini pun mereka mulai berdakwah ya, mengajak orang untuk masuk dalam Islam. Nah, kenapa kok di Madinah itu kita lihat bisa cepat mereka menerima Islam? Ada dua sebab utama kenapa orang-orang di Yathrib itu lebih mudah menerima Islam daripada tempat lainnya. Sebab yang pertama, di Yathrib itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada komunitas orang-orang Yahudi. Ya, ada komunitas orang-orang Yahudi. Ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ya. Dan Bani Madinadzir, ya. Banyak orang Yahudi di sana. Nah, kenapa mereka itu berada di kota Yathrib? Karena Yathrib ketika itu dikenal dengan produksi kurmanya. Banyak kebun kurma di Madinah atau di Yathrib. Nah, dalam kitab suci mereka itu disebutkan bahwa Nabi akhir zaman akan diutus atau akan muncul di tengah-tengah perkebunan kurma. Makanya begitu melihat Yathrib ini banyak sekali pohon kurma, mereka berbondong-bondong untuk tinggal di sana. Kenapa? Karena Nabi akhir zaman yang akan mereka ikuti harusnya itu akan muncul di sana. Karena janji inilah maka mereka berada di kota Yathrib. Jadi kadang-kadang keberadaan orang Yahudi ini ada hikmahnya juga ya. Jadi orang-orang Madinah atau orang-orang Yathrib ini sudah mengetahui kabar tentang Nabi yang akan diutus di sana. Kemudian kebiasaannya orang Yahudi ini kalau mereka berselisih paham dengan orang-orang di Yathrib, orang Yathrib kan ketika itu belum masuk Islam, mereka masih menyembah berhala, ya enggak? Sedangkan orang-orang Yahudi ini mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika mereka berselisih paham, mereka mengancam orang-orang Yathrib. Awas kalian ya, kalau Nabi kami nanti sudah muncul, kami akan memerangi kalian wahai penyembah berhala. Ternyata nabinya malah bergabung bersama orang-orang penduduk asli Yathrib, malah mereka tidak mau bergabung dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, karena saking seringnya mendengar berita pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasalam dari orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yathrib ketika mendengar tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasalam dan beliau akan pindah ke Madinah, maka orang-orang pun dengan mudah menerima dakwah tersebut, ya. Makanya terkadang berita-berita yang jelek tentang Islam itu terkadang kita lihat ada hikmahnya juga ya. Itu kan sebenarnya promo ya. Promo. Jadi orang-orang yang enggak pernah mendengar Islam itu paling tidak dia pernah mendengar Islam. Kemudian bisa jadi muncul apa? keterkaitan apa ketertarikan. Paling tidak dia menyelidiki, entah itu Google atau bagaimana dia cari bagaimana itu Islam. Yang penting apa? Orang tahu ada agama namanya Islam. Nah, kemudian sebab yang kedua di Madinah itu ya, atau di kota Yathrib, nama kunonya di Yathrib itu sering terjadi pertikaian antara dua kabilah besar yang ada di Yathrib, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Jadi dua kabilah ini sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam konflik terus mereka, perang terus mereka, ya sampai terjadi peperangan yang demikian hebat di tengah-tengah mereka. Nah, orang-orang mudanya itu jenuh mereka. Kenapa konflik terus? Harus ada sosok yang bisa mempersatukan antara Aus dan Khazraj. Maka kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Yathrib diharapkan bisa mempersatukan antara kabilah yang saling berkonflik. Masya Allah. Jadi beliau juru damai. Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya suku Aus dan Khazraj ini saja yang beliau persaudarakan, bahkan kaum muhajirin yang berasal dari Mekah beliau persaudarakan dengan Ansor. Ya, muhajirin beliau persaudarakan dengan Ansor, sehingga terciptalah ya, kerukunan dan persatuan kaum muslimin yang demikian kuat. Bukan hanya antara penduduk asli kota Madinah, antara Aus dan Khazraj, tapi juga antara muhajirin dan Ansor. Ya. Maka kemudian enam orang tadi kembali ke kota Madinah, kemudian mereka mulai mendakwahkan. Oh, ada kami ketemu seorang nabi, seorang yang mengaku nabi. Mereka dia mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita untuk meninggalkan hal-hal yang rusak yang ada di tengah-tengah kita. Sampai kemudian tidak ada rumah pun ya di kota Madinah, melainkan mereka telah mendengar keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, zaman dahulu itu semua dakwah itu getok tular. Enggak ada WhatsApp ya. Ya, misalnya RW sekian kota Madinah di WhatsApp ya. Kami baru pulang dari Mekah. Enggak ada. Jadi ini semua butuh effort, butuh perjuangan. Kita lihat bagaimana dakwahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka mendatangi satu persatu kemudian bercerita tentang apa yang mereka dapati di kota Mekah. Nah, kemudian pada tahun selanjutnya, pada tahun ke-12 dari kenabian, berarti ini sekitar 2 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang lagi orang dari kota Madinah. Kali ini ada 12 orang. Ya, 12 orang ini adalah 5 orang yang dari 6 ini, kecuali Jabir bin Abdullah, karena Jabir bin Abdullah enggak ikut. Jadi 5 orang ini, As'ad bin Zurarah, Abul Harith, Rafi' bin Malik, kemudian Qutbah bin Amir dan Uqbah bin Amir, ini mereka datang lagi, kemudian ditambah dengan 7 orang. Ya, dengan 7 orang. Mu'ad bin Harith, ini adiknya si Afra, ya, adiknya siapa? Tadi ada juga Auf bin Harith. Auf bin Harith, kemudian dia punya saudara laki-laki namanya Mu'ad bin Harith, datang. Kemudian Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Samit, Yazid ibn Tha'labah, Al-Abbas bin Ubadah, Abu Haytham ibn At-Taihan, dan Uwaim bin Sa'idah. Nah, ini semua ada 12 orang. Nah, kemudian mereka ini membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiat itu adalah janji setia dan taat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Inilah yang disebut sebagai baiat Aqabah yang pertama. Aqabah itu adalah sebuah tempat ya yang terletak kalau saya tidak salah dekat Padang Arafah. Jadi karena mereka ini ingin melakukan ibadah haji ya, maka lokasi baiatnya ya pun dekat lokasi-lokasi manasik haji. Maka mereka kemudian membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi baiatnya? Isi baiatnya disebutkan oleh Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit kan ada namanya nih. Nomor 3 itu ya. Sahabat Ubadah bin Samit. Dalam Sahih Al-Bukhari, Ubadah bin Samit menjelaskan apa saja janji setia ke-12 orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala wa haulahu isabatun min ashabihi." Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, dan di sekitar beliau ada sekelompok dari sahabat beliau, yaitu orang-orang dari kota Yathrib. "Ta'alu Bayi'uni ala an la tusyriku billahi syai'an. Ayo kemari kalian, bai'atlah aku, ya, berjanji setialah kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita lihat di sini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya, janji setia yang pertama apa? Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Masyaallah ya. Berarti tauhid itu memang prinsip yang paling utama. Ini yang mereka janjikan pertama kali. Qala wa la tasriqu, dan hendaknya kalian tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain. Wa la taznu, janganlah kalian berzina. Lihat. Ya. Wa la tusriqu, jangan kalian mencuri, ngambil hak orang lain enggak boleh. Wa la taznu, jangan berzina. Walaupun suka sama suka, tidak boleh berzina. Wa la taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Ini kebiasaan orang Arab jahiliyah, sebagian di antara mereka, ya, mereka membunuh anak-anak mereka karena takut miskin. Ya, khasyyata imlak, takut karena kemiskinan, takut enggak bisa menghidupi anak-anaknya. Maka kemudian anaknya itu dibunuh. Ya, sebagian di antara mereka ditanam hidup-hidup di dalam tanah. Nauzubillah. Ini kebiasaan sebagian masyarakat jahiliyah. Wala ta'tu bi buhtan taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Ya. Dan janganlah kalian mendatangkan buhtan. Buhtan artinya perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, yang kalian lakukan dengan tangan-tangan dan kaki-kaki kalian. Wala ta'suni fi ma'ruf, dan janganlah kalian durhaka kepadaku dalam perkara yang baik. Jadi berbaiat artinya apa? Tunduk dan patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam kebaikan, dan tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan melainkan kebaikan. Jangan kemudian kita salah pahami, wala ta'suni fi ma'ruf, janganlah kalian bermaksiat atau durhaka kepadaku dalam perkara yang baik. Oh, artinya ada perkara yang tidak baik yang diperintahkan oleh Nabi. Enggak. Ya, ini untuk penekanan saja. Semua perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebaikan. Lantas apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menepati baiat atau janji setia ini? Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa lahu kafaratun. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, maka barang siapa yang menutupi barang siapa yang menetapi, ya, menunaikan apa yang dia baiatkan, dia janjikan, fa'ajruhu 'ala Allah, maka balasannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa lahu kafaratun. Ya, barang siapa yang melanggarnya, maka bisa jadi dia dihukum di dunia, dan juga bisa jadi dia kafaroh, dihapuskan dosanya. Kalau dia melanggar, ada yang melanggar, maka bisa jadi dia mendapatkan hukuman, atau ketika dia menyesal, bertobat, maka akan ada kafaroh, akan ada penghapusan dosa. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah. Ya. Maka barang siapa yang melanggar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosanya. Fa amruhu ila Allah, insya'a aqabahu wa insya'a afa anhu. Ya, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Fa bayatuhu ala dzalik. Maka kemudian Ubadah bin Shamit mengatakan, maka aku pun membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi ini isi baiat, ya. Kalau kita melihat isi baiat ini, ya, poin yang pertama itu sudah menunjukkan bahwa yang paling penting, ya, yang paling penting adalah tauhidullah, adalah tauhidullah, ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasalam menjadikan at-tauhid menjadi prioritas, sebagai prioritas. Kemudian apa? Ya, jangan menzalimi orang lain, mencuri, ya, demikian juga membunuh anak-anak kalian, jangan. Dan juga jangan kalian berzina, ya. Zina adalah perbuatan yang tercela. Nah, ini adalah baiat, isi baiat Aqabah yang pertama. Maka kemudian setelah mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam baiat yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan mereka begitu saja. Tapi beliau alaihi salatu wasallam mengirim utusan, mengirim dai, ya, mengirim seorang dai untuk membimbing, ya, untuk membimbing kaum muslimin atau membimbing orang-orang di Madinah. Ya, jadi karena sudah ada sebuah komunitas kaum muslimin, maka mereka perlu dibimbing tentang apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka. Nah, para sahabat, di antara para sahabat yang diutus oleh Nabi SAW untuk membimbing masyarakat di kota Yathrib, beliau adalah sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Siapa yang masih ingat siapa ini Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau berasal dari keluarga yang ternama, orang kaya. Tapi kemudian beliau memilih untuk masuk Islam sampai kemudian diusir oleh keluarganya, bahkan disiksa oleh keluarganya agar dia kembali kepada kesyirikan. Tapi Mus'ab bin Umair luar biasa. Beliau kokoh sekali keimanannya, tidak mau mengganti keimanannya walaupun harus dijauhi oleh keluarganya. Walaupun untuk kemudian yang terjadi pada sosok Mus'ab bin Umair, kehidupannya berubah 180 derajat. Ya, yang dahulunya hidup berkecukupan, keluarga terpandang, antum bayangkan, keluarga terpandang, keluarga yang sangat kaya raya. Tapi kemudian harus menggelandang di jalan, ya, diusir oleh keluarganya. Tapi kekuatan keimanan ini sangat kokoh pada diri Mus'ab bin Umair, sehingga kemudian Nabi SAW mengirim Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di kota Yathrib. Ya, dan nanti beliau memiliki akhir kehidupan yang sangat mengharukan. Beliau termasuk di antara para sahabat yang syahid dalam perang Uhud. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Mus'ab bin Umair, ya, beliau tinggal bersama As'ad bin Zurarah, lalu kemudian mulailah berdakwah. Jadi Mus'ab bin Umair luar biasa, ya. Orang-orang Ansar, orang-orang di kota Madinah ini berhutang budi sangat besar pada Mus'ab bin Umair karena dia yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mulailah Mus'ab bin Umair berdakwah kepada pemuka-pemuka di kota Madinah, sampai kemudian masuk Islamlah seorang tokoh orang-orang di Madinah, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Ya, Sa'ad bin Mu'ad dan juga Usaid ibn Khudair. Masuk Islamnya dua orang ini besar sekali pengaruhnya bagi orang-orang di kota Yathrib, karena semakin banyak di antara mereka yang menyatakan keislamannya. Makanya ketika Nabi alaihissalatu wassalam hijrah ke kota Madinah, ketika itu penduduk kota Madinah hampir kita katakan sebagian besarnya itu adalah muslim. Hanya tinggal sedikit saja dari kalangan kaum musyrikin. Yang mereka ini pun pasca perang Badar mereka masuk Islam. Walaupun sebagian di antara mereka masuk Islamnya itu hanya karena ketakutan saja. Karena ternyata kaum muslimin sudah memiliki kekuatan di kota Madinah. Mereka inilah yang disebut sebagai kaum munafiqin. Tapi keadaan mayoritas kota penduduk kota Madinah ketika itu mereka menerima Islam. Ya, sebabnya apa? Sebabnya karena itu tadi interaksi mereka dengan orang-orang Yahudi dan kecapean mereka atau kepenatan mereka terlibat dalam konflik yang demikian lama. Maka kemudian tidak ada lagi di rumah-rumahnya di kota Madinah, melainkan di dalamnya ada orang Islamnya. Jadi sekian rumah di kota Madinah itu pasti dari satu keluarga itu pasti ada yang sudah masuk Islam. Masya Allah. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Bagus juga kalau anak kita dikasih nama Mus'ab, ya. Mus'ab ini suatu sosok yang sangat patut kita jadikan sebagai teladan duta ya Rasulullah SAW untuk mengislamkan Yathrib. Maka kemudian ketika menjelang musim haji tahun ke-13 kenabian, Mus'ab bin Umair kembali ke kota Makkah untuk memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW tentang keberhasilan dakwah beliau. Dan setelah itu di musim hajinya terjadi peristiwa yang disebut sebagai Baiat Aqabah yang kedua atau Baiat Aqabah Al-Kubra. Nah, ini adalah petikan dari fase dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baiat Aqabah yang pertama. Baik, sekarang kita akan coba ambil faedah-faedah dari baiat Aqabah yang pertama ini. Baik, yang pertama, faedah yang pertama, sebagaimana kita katakan tadi, bahwa orang-orang Yahudi, mereka telah mengetahui tentang keberadaan Nabi Alaihissalatu Wassalam, bahwa akan datang Nabi akhir zaman di tempat yang mereka sedang tempati. Namun ilmu mereka ini tidak bermanfaat. Hanya sekedar tahu, tapi kemudian tidak mendorong mereka untuk beriman, maka ilmu yang ada pada diri mereka tidak bermanfaat. Makanya kita, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, salah satu perkara yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta perlindungan, diantaranya meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Dan kita meminta kepada Allah bukan hanya sekedar ilmu saja, tapi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, inilah yang kita harapkan. Kenapa? Karena orang Yahudi berilmu, tahu dia bahwa nanti akan datang Nabi, tapi begitu Nabinya datang, apakah ilmu mereka memberikan manfaat kepada mereka? Jawabannya tidak. Makanya kita apa? Meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ya, pengetahuannya orang Aus dan Khazraj serta pergaulan mereka dengan orang-orang Yahudi memberikan manfaat bagi mereka untuk menerima dakwah. Makanya al-ilmu ala syai', ya, berilmu tentang sesuatu atau mengetahui sesuatu ini lebih afdol daripada kita enggak tahu. Seorang yang dia punya pengetahuan luas, ya, dia banyak membaca, dia banyak menelaah, ini relatif lebih mudah untuk menerima kebenaran. Ya, orang yang misalnya sudah merantau, sudah kenal banyak orang, ya, ini biasanya lebih luas, ya enggak? Untuk menerima sesuatu itu lebih mudah. Berbeda dengan orang yang enggak pernah kemana-mana. Makanya ada kajian sosiologis tentang perbedaan masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan. Masyarakat pesisir ini lebih mudah untuk menerima modernisasi. Kalau masyarakat pegunungan, pangapunten, ya, lebih sulit untuk melakukan penetrasi di tengah-tengah mereka. Walaupun kalau untuk dakwah, ya, semuanya tergantung hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat bagaimana pergaulannya orang Aus dan Khazraj dengan orang-orang Yahudi, ternyata memberikan manfaat kepada mereka. Mereka lebih punya pengetahuan luas. Ya, pengetahuan plus daripada sebagian orang di kota Makkah. Kemudian juga yang ketiga, faedah yang ketiga, ternyata konflik yang terjadi di antara sebagian orang ini ada hikmah di baliknya. Ya, karena konflik terus muncul kejenuhan di tengah-tengah mereka, lalu mereka pun menerima sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, berharap agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mendamaikan mereka, dan ini sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nabi datang, bukan hanya Aus dan Khazraj saja yang bersatu, bahkan Muhajirin dan Ansar menjadi satu kesatuan. Kemudian yang keempat, ya, nikmat Islam yang demikian besar bagi Aus dan Khazraj. Setelah Islam datang ke kota Yathrib, tidak ada lagi konflik antar mereka. Bahkan nanti kalau ada gesekan itu kebanyakan, bahkan tidak kebanyakan, ya, yang terjadi itu ya antara Muhajirin Ansar. Pernah terjadi antara mereka. Tapi adapun Aus dan Khazraj, ya, jarang sekali terjadi konflik di tengah-tengah mereka, kecuali nanti, ya, pada peristiwa Hadithatul Ifk, ya, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dituduh melakukan perbuatan serong. Nah, ini ada gesekan antara Aus dan Khazraj. Nanti kita akan sampai ke sana. Namun secara umum mereka bersatu. Nah, kemudian ini faedah yang sangat penting bagi kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam selama belasan tahun beliau berdakwah di tengah-tengah kaumnya, tidak banyak di antara mereka yang menerima dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Namun ketika beliau berdakwah kepada 6 orang dari kota Madinah, kemudian disusul dengan pengutusan Mus'an bin Umair, ternyata Allah takdirkan dakwah itu diterima dengan begitu baik. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama belasan tahun berdakwah di Makkah, apa yang beliau dapatkan? Penentangan demi penentangan, ya, cercaan demi cercaan, bahkan siksaan. Tapi bagaimana dengan dakwah di Madinah? Welcome, semuanya menerima. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ya, hendaknya kita terus berusaha untuk berdakwah. Ya, masalah orang mau terima atau tidak, Ini hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana mudahnya orang Madinah menerima dakwah. Baik. Nah, kemudian yang keenam, bahwa tidak ada keistimewaan bagi keluarga dan kabilahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka tidak menerima dakwah. Orang-orang Ansar, orang-orang yang ada di kota Yathrib, mereka bukan Quraisy. Ya, bukan dari suku yang terpandang di tengah-tengah Arab. Siapa itu suku yang terpandang di tengah-tengah Arab? Quraisy. Tapi ini tidak membuat mereka mulia. Abu Lahab orang Quraisy, Abu Jahal orang Quraisy, Al-Walid bin Mughirah orang Quraisy. Tapi apakah kemudian kekuraisyannya mereka membawa kemuliaan bagi mereka ketika mereka tidak beriman? Tidak sama sekali. Justru orang-orang Aus dan Khazraj yang berada di luar kota Makkah, mereka menjadi mulia karena keislaman mereka. Kemudian faedah yang ketujuh, bahwa dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini meliputi seluruh umat manusia. Kenapa? Karena beliau berusaha untuk keluar dari kota Makkah. Kalau memang ajaran Islam itu hanya terbatas bagi penduduk kota Mekah, maka saya Nabi SAW tidak akan melebarkan sayap dakwah beliau. Tapi karena ajaran agama Islam ini untuk seluruh umat manusia, maka beliau pun membawa ajaran agama ini sampai ke kota Madinah, yang kemudian setelah kaum muslimin memiliki kekuatan, beliau berusaha untuk menyebarkannya ke seluruh Jaziratul Arabiyah. Dan di masa kekhulafaan Rashidin, maka keislaman atau dakwah Islam melebar sampai ke Persia, ya sampai ke ujung Cina di sebelah bagian timur, dan sampai ke Spanyol untuk bagian barat. Menunjukkan bahwa Islam ini adalah ajaran yang universal, bukan hanya untuk orang tertentu, tapi untuk seluruh umat manusia. Kemudian faedah yang ke-8, bagaimana semangatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak menurun walaupun sudah ditolak berkali-kali oleh berbagai kabilah. Beliau ditolak oleh orang-orang di Taif, dan sudah pernah kita sebutkan juga di musim haji berapa kali orang menolak Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak berhenti menyampaikan dakwah. Jadi setiap kesempatan itu masih terbuka, beliau berusaha untuk mengajak orang ke dalam Islam. Jadi kalau kita misalnya berdakwah di lingkungan kita, kemudian tidak diterima, maka jangan menyerah, jangan berhenti. Ya, coba lagi, atau kita coba cari orang lain lagi yang mau mendengar dakwah kita, berusahalah. Ya, contohlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menyerah dalam menyampaikan dakwah. Kemudian faedah yang ke-9, bahwa terkadang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala datang setelah waktu yang cukup panjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keliling ke sana kemari sampai diusir dari Taif. Ya, setelah lama beliau berdakwah, baru kemudian Allah bukakan pintu dengan apa? Masuk Islamnya orang-orang dari Yathrib. Jadi sabar. Yang namanya dakwah tidak mesti langsung diterima, tapi butuh proses, butuh waktu yang cukup lama. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suri teladan kita. Ya, beliau mengalami hal yang demikian, apalagi kita. Ya, maka ini adalah contoh dari beliau tentang kesabaran. Ya, sabar sampai Allah Subhanahu Wa Taala berikan pintu jalan keluar. Kemudian yang selanjutnya, bahwa dari isi baiat, poin yang pertama dari baiat adalah tidak menyekutukan Allah. Ini menunjukkan bahwa di mana-mana dakwah itu prioritasnya adalah tauhid. Karena percuma orang sholat, orang bayar zakat, tapi syirik tetap jalan, ini nggak ada manfaatnya. Ya, makanya dakwah kemana-mana kita akan dapati nanti Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk berdakwah. Yang pertama kali didakwahkan adalah mengajak orang untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah nilai mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, kalau orang punya semboyan NKRI harga mati, kalau dalam Islam tauhid itu harga mati. Karena percuma orang sholat, orang bayar zakat, tapi kalau dia tetap melakukan kesyirikan, ya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya dosa syirik itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka, wa man dzalimina min ansar. Enggak ada yang bisa memberikan pertolongan. Maka tauhid ini adalah prioritas dakwah kita. Ya. Kemudian yang ke-11, kita bisa melihat bahwa 6 orang sahabat yang pertama kali menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka haji, mereka tidak berhenti. Begitu dapat hidayah, selesai. Tidak. tapi beliau berusaha untuk menyebarkannya di tengah-tengah kota Madinah. Ini menunjukkan tanggung jawab seorang muslim untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Mereka baru bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang yang lama bermajelis dengan Nabi, ya, belajar sampai selesai satu kitab misalnya, enggak. Tapi begitu tahu Islam ini kebenaran, dia dakwahkan sesuai dengan yang dia ketahui. Maka bedakan antara ta'lim dan dakwah. Tidak semua orang bisa melakukan ta'lim, ya, duduk di depan kemudian mengajarkan, ya, bagian dari agama ini. Tapi semua kita bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Melihat orang melakukan kesyirikan, dakwahi. Pak, enggak boleh, Pak. Ini pakai jimat, ini syirik. Dakwah. Ya, walaupun mungkin kita kalau disuruh, dalilnya apa? Ayo. Dalilnya inna syirka la zulmun azim, gitu ya. Ya, paling tidak hafal inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang paling besar. Ya, kita percaya pada sesuatu bisa memberikan pelindungan kepada kita, wah ini sudah merupakan kesyirikan. Nah, kemudian yang ke-12, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke Yatsrib. Nah, ini menunjukkan bahwa disyariatkannya untuk mengirim seseorang yang alim untuk mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam kepada sekelompok masyarakat. Makanya dahulu ada pengiriman, ya, pengiriman dai-dai ke berbagai pelosok. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan sahabat-sahabat beliau untuk mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Qur'an ke seluruh jazirah Arabiyah. Ini menunjukkan bahwa kalau ada pemerintah Islam, ya, maka pemerintah itu berkewajiban untuk mengirimkan dai-dai yang digaji oleh negara. Digaji oleh negara untuk mengajak orang ke dalam Islam. Baik, cukup mungkin, ya, pembahasan tentang baiat Aqabah yang pertama. Insyaallah besok pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam peristiwa baiat Aqabah yang kedua. Dan ini pun luar biasa, ya, dan lebih seru. Kenapa? Karena syaitan hadir. Ada syaitan nanti yang akan membocorkan rahasia baiat Aqabah yang kedua. Terjumpa dulu sampai di sini. Bertemu lagi pekan depan insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.